Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abi Dzar Jundub ibni Junadah, dan hadis ini pun diriwayatkan pula dari Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan yang niscaya akan menghapuskan kejelekan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, kemudian At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis hasan. Wa fi ba'din nuskhah, dan pada sebahagian nuskh yang lainnya disebutkan hadithun hasanun sahih, hadith hasan sahih. Di dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadzal hadithu fihi thalathu kalimat. Hadith ini mengandung tiga ungkapan, tiga kalimat. Kullu kalimatin wasiyatun mustaqillah. Masing-masing dari ketiga kalimat itu masing-masing merupakan wasiat, nasihat yang berdiri sendiri. Wa huwa manhajun lil muslim, dan tiga nasihat yang masing-masing berdiri tersebut merupakan manhaj bagi seorang muslim. Merupakan manhaj bagi seorang muslim. Yasiru alaihi fi hayatihi, yang di atas manhaj itulah seorang muslim ia berjalan di dalam meniti kehidupannya. Di atas manhaj itulah seorang muslim berjalan meniti kehidupannya. wa ta'amulihi ma'allah, dan ia bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amulihi ma'an nafsih, bermuamalah terhadap dirinya sendiri, wa ta'amulihi ma'an nas, dan bermuamalah terhadap sesama manusia. Jadi tiga kalimat itu diantaranya adalah ta'amulihi ma'allah. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa ta'amulihi ma'an nafsih, bagaimana ia mencoba untuk menyikapi terhadap keadaan dirinya sendiri, bermuamalah untuk dirinya sendiri. Wa ta'amulihi ma'an nas, dan ia bagaimana bermuamalah berinteraksi dengan sesama manusia. Yang pertama awalan fi ta'amulihi ma'allah, yaitu seseorang di dalam berta'amul atau bermuamalah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, yajibu 'alal muslim, wajib atas seorang muslim, ayat taqiyallaha bita'atihi, hendaknya ia bertakwa kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan yang ia jalankan. Wa tarki maksiatih, dan dengan cara meninggalkan kemaksiatan, dengan cara meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas apa yang disebut dengan ta'amulihi ma'allah, berinteraksi terhadap Allah Subhanahu atau bersama Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini disebutkan kalimat takwa. Di dalam hadis ini disebutkan kalimat takwa. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Kita sering mendengar kata takwa. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fattaqwa, adapun yang dimaksud dengan takwa, hiya fi'lu ma amarallahu bihi, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu takwa. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa tarku ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Segala sesuatu yang Allah larang ia tinggalkan, maka itulah sisi dia memiliki ketakwaan. Apa yang Allah perintahkan kemudian ia kerjakan, maka ia pun memiliki sisi yang lain dari ketakwaan itu. Sehingga seseorang melakukan perbuatan yang baik, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka itulah takwa. Bila ada seseorang berbuat kebaikan, kemudian ia berusaha untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sudah memiliki nilai takwa pada dirinya. Orang tersebut sudah memiliki nilai takwa pada dirinya. Dicirikan dari apa? Dicirikan dari dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan ia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah orang yang bertakwa. Qala li anna hadza baqi yaqihi min adzabillahi wa ghadabihi. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu, karena sesungguhnya kemaksiatan itu atau takwa tersebut, itu akan membentengi dirinya, ya, bukan kemaksiatan, karena sesungguhnya dengan ketakwaan tersebut akan membentengi atau menjadi tameng bagi dirinya dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala wa ghadabihi, dan dari kemurkaannya. Dengan takwa itulah seseorang akan terbentengi, akan terjaga dari siksa Allah dan dari kemurkaannya. Wa taqwa, taqwallah, ya, bertakwa kepada Allah, kalimatun jami'atun, ya, merupakan kalimat yang di situ terkandung berbagai unsur, ya. Tajma'u kulla khisalil khair, terkumpul pada kalimat takwa tersebut seluruh perkara kebaikan. Terkumpul pada kalimat takwa itu seluruh perkara kebaikan. Wahia wasiyatullahi li jami'i khalqih, dan takwa itu pula yang menjadi wasiat, yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ya. Kata takwa itu sendiri atau bertakwa itu sendiri adalah perkara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Apa dasarnya? Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 103. An-Nisa 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Wa laqad wassayna, dan sungguh kami telah mewasiatkan. Sungguh kami telah mewasiatkan. Alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang telah kami beri Alkitab, ya. Kepada orang-orang yang telah kami beri Alkitab. Wa iyyakum, dan kepada kalian, ya. Kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiatnya. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya wasiat ini, hendaklah engkau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, hendaklah engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu maknanya. Ya. Sehingga dengan kalimat takwa inilah seseorang akan terangkat kedudukannya, akan menjadi sesuatu yang baik bagi dirinya. Bagi orang-orang yang memahami kalimat takwa, ya, begitu disebutkan ittaqillah, bertakwalah engkau, itu dia langsung berarti ada sesuatu yang tidak berkenan, berarti ada sesuatu yang menyalahi. Ya. Tradisi orang-orang Arab kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang dan dilakukan oleh seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak patut, kemudian orang mengatakan ittaqillah ya akhi. Itu sudah mentradisi kalimat itu, ittaqillah ya akhi. Misalnya ada orang sedang berbicara, kemudian dia bicaranya ngawur, diingatkan ittaqillah ya akhi. Itu artinya apa? Itu artinya nasihat. Nasihat untuk jangan bicara ngawur. Artinya apa? Artinya nasihat agar meninggalkan perbuatan yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu maknanya bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, sehingga orang itu kemudian melakukan perubahan sikap. Sehingga kemudian orang itu melakukan perubahan sikap. Yang tadinya bicara ngawur jadi kemudian ya terdiam, atau dia berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, itulah bentuk kalimat takwa. Sehingga dengan kalimat takwa itu seseorang memiliki akhlak yang mulia. Dengan kalimat takwa itu seseorang menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Yang tadinya melakukan perbuatan ya, tidak baik, kemudian diingatkan ittaqillah ya akhi. Nah, kemudian dia memperbaiki diri. Jadi kalimat takwa itu menjadikan seseorang untuk kemudian kembali bersikap dengan sikap yang menunjukkan tentang akhlak yang mulia. Maka disinilah wasiat anittaqullaha. Wasiatnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada pada diri mereka Alkitab, yaitu Ahlul Kitab maksudnya, Yahudi, Nasara, dan kepada kalian kaum muslimin. Apa bentuk wasiatnya? Anittaqullaha, anittaqullaha. Hendaknya engkau, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa itu adalah kalimat, kalimatun jami'atun azimatun, kalimat yang di situ terkumpul kebaikan, di situ terkumpul keagungan. Jadi orang Arab kalau menegur ya, singkat saja ittaqillah, ittaqillah. Nah, itu sudah. Maknanya ya, maknanya kalau dijabarkan luas, tapi orang sudah paham apa yang dimaksud dengan kalimat ittaqillah itu. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, itu sudah paham maknanya. Kan tidak mungkin menjelaskan, ya akhi, ya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah. Panjang sekali. Kan begitu? Ya, tapi dengan kalimat ittaqillah ya akhi, bertakwalah engkau kepada Allah. Faham maksudnya. Faham bahwasanya dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan faham bahwasanya dia harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat takwa ini ya, akan terkumpul pada diri orang yang melaksanakan kalimat takwa ini, terkumpul pada dirinya kebaikan-kebaikan. Akan terjadi perubahan sikap, akan terjadi sesuatu yang menjadikan orang itu memiliki amalan-amalan yang mulia, ya, memiliki akhlak yang mulia dengan takwa tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kalimat ini, fayajibu 'alal muslim, wajib atas setiap muslim, ayyataqiyallah fi ayyi makan, wajib atas setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah fi ayyi makan, di mana saja ia berada, di tempat manapun ia berada, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hinama yadhharu ma'an nas, baik ketika ia dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain, wahinama yakunu wahdah, atau ketika ia dalam keadaan sendirian, baik bersama orang lain ataupun dalam keadaan dia sendirian. La yataghayyaru, maka ia tidak akan berubah, sikapnya tidak akan berubah, ta'amuluhu ma'allah, dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dia banyak orang, baik dia sendirian. Ya. Sebagian ulama menyatakan yang namanya riya, kalau dia sendirian melakukan maksiat, tapi kalau di hadapan orang dia melakukan kebaikan. Nah, artinya apa? Dia melakukan perbuatan riya. Dia melakukan perbuatan baik supaya dinilai oleh orang lain, tapi ketika sendirian melakukan kemaksiatan, itulah riya. Ya. Dia berbuat sesuatu yang baik kalau ada orang lain. Gitu. Jadi dia berbuat baik untuk siapa? Karena siapa? Karena orang lain itu. Lah buktinya karena orang lain? Buktinya kalau dia sendirian dia bermaksiat. Nah. Itu menunjukkan apa yang dia lakukan di hadapan orang lain itu adalah perbuatan riya. Na'udzubillah. Maka baik bersama di hadapan orang ataupun dalam keadaan dia sendirian, ya, sikap takwa itu tidak berubah. tidak mengubah dirinya untuk kemudian berbeda sikap. Ya, kalau sendirian begini, kalau bersama orang lain begini. Ya, tidak berubah sikap. Sendirian ataukah bersama orang lain, sama. Ya, inilah yang mendasari, yaitu ketakwaan. Qala amma idza kana ma'an nas azhara taqwa wa tanassuk. Adapun apabila ia bersama orang lain ia menampakkan ketakwaan dan tanassuk, yaitu sebagai orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah. Wa idza ikhtafa 'anil nas, dan apabila ia dalam keadaan tersembunyi dari orang lain, artinya dia sendirian, ya, barazallaha bil ma'asi, maka ia menampakkan muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan. Ya, dalam keadaan sendirian dia justru bermaksiat. Wal mukhalafat, dan melakukan penyelewengan. Fa hadza munafiqun, maka orang seperti ini adalah orang munafik. Orang seperti ini adalah orang munafik. Kemudian wa qawluhu haitsuma kunta. Kalimat ini, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, yadullu ala annal insan yajibu alaihi alla yanzura ilan nas. Kalimat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seseorang itu wajib atas dirinya untuk tidak melihat kepada orang lain ketika ia beramal. Tidak melihat kepada orang lain ketika ia beramal. Ya. Jadi amalnya itu bukan karena orang lain, tetapi amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yakhshan nas, dan janganlah ia takut kepada manusia. Wa innama yakhshallaha subhanahu wa taala, dan sesungguhnya dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana ma'an nas aw kana khalian binafsih, baik ia berada di hadapan orang, berada di hadapan orang lain, atau dalam keadaan khalian binafsih, dia dalam keadaan sendirian, sepi sendirian dia, maka muamalah kepada Allah dia tidak berubah. Artinya apa? Sendirian tidak maksiat, bersama orang lain pun tidak maksiat. Berhadapan dengan orang lain, ketika bersama orang lain melakukan perbuatan yang baik, ya, dalam keadaan sendirian pun ia melakukan perbuatan yang baik, ya. Sehingga apa? Sehingga ia menjadi orang yang haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, hendaknya bertakwa. Kenapa demikian ia bersikap? Li'anna allaha ya'lamu halahu, karena sesungguhnya dia yakin Allah mengetahui keadaan dirinya. Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan dirinya. Baik dirinya dalam keadaan bersama orang lain atau dirinya dalam keadaan sendirian, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat kelima, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah la yakhfa alaihi, tidak ada yang tersembunyi. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. La yakhfa alai syai'un, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Fil ardi wala fis sama, di muka bumi maupun di langit. Amman nas, adapun manusia biasa, fahum la ya'lamuna an batinika. Mereka orang-orang itu, manusia itu, tidak mengetahui keadaan batin dirimu. walau kunta jalisan, meskipun orang-orang itu duduk bersama engkau, ya. Wa in kunta, walau kunta jalisan bainahum, meskipun mereka orang-orang itu duduk bersama engkau, ya. Kita walaupun duduk bersama, tapi masing-masing keadaan batin kita tidak ada yang tahu satu dengan lainnya. Wa min babi aula, maka bab yang lebih utama, alla ya'lamu anka syai'an, ya. Bahwasanya mereka sekali-kali tidak mengetahui keadaan dirimu sedikit pun. Idza ikhtafaita anhum, ya. Apabila dirimu menyembunyikan sesuatu terhadap mereka. Lakinnallaha ta'ala ya'lamu, akan tetapi bagi Allah tetap tahu. Ya, meskipun kita menyembunyikan sesuatu di hadapan orang-orang lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya, ya, dia Allah melihat dirimu. Itu makna ihsan. Makna ihsan. Jadi, ya, seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ya, seakan-akan dirinya itu melihat Allah. Apabila tidak mampu untuk bisa melihat Allah, dan pasti itu tidak akan mampu di dunia, tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka sesungguhnya Allah akan melihat dirinya. Allah akan sesungguhnya Allah pasti akan melihat dirimu, ya. Allah melihat keadaan dirimu. Qala thumma inna ba'dan nas, sesungguhnya sebagian orang, idza kana fi biladil muslimin, apabila ia menetap atau tinggal di negeri orang-orang Islam, adharul Islam, maka ia pun menampakkan keislamannya. Fa idza dhahaba ila biladil kufri, maka apabila seseorang itu pergi ke negeri kafir, tanakkara, maka ia pun mengingkari keislamannya. Artinya mengingkari untuk tidak beramal dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Wa wafaqal kufar, maka ia pun sejalan dengan orang-orang kafir. Ganti pakaiannya, ganti casing. Kalau menetap di negeri Muslim, dia casingnya Islam. Tapi begitu jalan-jalan ke luar negeri, ke negeri kafir, ya, pergi ke Singapura, casingnya sudah ganti. Ya, casingnya sudah ganti. Ya. Wawafaqal kuffaru ala ma hum alaih, fayatalawwanu kama tatalawwanul hirba. Ya. Maka ia pun berubah-rubah. Ya, sebagaimana berubah-rubahnya warna, ya, apa itu binatang, apa, bunglon. Nah itu, yaudah ganti casing lah gitu. Gimana keadaannya? Ya, kalau di, ya, kalau di batang pohon ya jadi coklat. Ya, nanti nempel di daun jadi hijau, bunglon. Ya, kan gitu. Memang susah jadi bunglon, enakan jadi bungkus, ya, atau bung tomo, apa bung apa begitu. Kalau bunglon, nah repot sudah. Itu. Nah ini, ya, mutalawin, ya, dia selalu berubah-ubah. Ya. Wahada amrun la yajuz, ya, perbuatan seperti ini tidak boleh. Ya, artinya seorang muslim dia harus memiliki karakter. ya. Walaupun di negeri kafir, ya tetap menunjukkan keislamannya. Ya. Terlebih di negeri kaum muslimin, dia lebih lagi menunjukkan keislamannya. Di luar negeri pun, dimanapun dia berada, ya. Itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, meskipun berada di negeri kafir sekalipun. Ya. Karena apa? Karena dia harus yakin bahwasanya Allah mengetahui tentang keadaan dirinya. Jangan mentang-mentang di negeri kafir terus, ya ini kesempatan mencicipi khamr. Nah, yang seperti ini bukan sikap seorang muslim. Karena sikap seorang muslim, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini ya, perilaku seorang muslim tidak akan berubah. Tidak akan berubah dengan kondisi yang berbeda. Dalam ta'amul, interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Walaupun tempatnya berbeda-beda. Wal wajib 'alal muslim ay yakhafa Allah wa yuraqibahu subhanahu wa ta'ala fi ayyi makan wa fi ayyi bil balad. Wajib atas seorang muslim untuk takut kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat manapun dan di negeri manapun. Ini prinsip bermuamalah di dalam Islam. Jadi dengan takwa kepada Allah, dia memiliki karakter. Nah, pendidikan karakter ini kan selalu didengung-dengungkan. Pak Mendikbud yang baru saja, dia memprogramkan visi misi kedepannya menjadikan pendidikan di Indonesia itu dicanangkan kompetensi dan karakter. Kompetensi dan karakter. Artinya apa? Untuk membuat karakter, ya, pendidikan ini untuk membuat karakter. Kata Pak Mendikbud, orang kuliah itu bukan untuk cari kerja. Kuliah itu bukan untuk kerja, katanya. Tapi kuliah itu untuk bagaimana belajar kerja. Paham maksudnya? Enggak paham? Tanya Mendikbud. Kemudian yang kedua, sanian bainahu wa baina nafs. Bainahu wa baina nafsi. Muamalah antara dirinya sendiri, muamalah terhadap dirinya sendiri. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan dengan perbuatan yang baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapus kejelekan. Fa'idha sadarat minal abdi sayyi'atun, apabila seorang hamba itu dia melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan, yajibu alaihi, wajib atas dirinya, ayyatuba ilallah azza wajal, untuk bertaubat kepada Allah azza wajal. Wa yutbi'ha bihasanatin, dan iringilah perbuatan jeleknya itu dengan perbuatan yang baik, dengan amalan yang baik, dengan amal soleh. Iringi perbuatan jeleknya itu dengan amal soleh. Fa innal hasanati yudhibna sayyi'at, karena sesungguhnya amal soleh itu, amal kebaikan itu, atau al hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus as-sayyi'ah, akan menghapus kejelekan-kejelekan yang telah dilakukannya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat fardu yang lima waktu itu, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadanu ila ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, maka itu akan menjadi penghapus dosa. Lima bainahunna, yang dosa itu diperbuat atau dilakukan di antara interval waktu tersebut. Mungkin saja dilakukan di antara waktu sholat fardu ke waktu sholat fardu berikutnya, dosa itu atau kesalahan itu dilakukan. Atau dosa kesalahan itu dilakukan di antara Jumat ke Jumat berikutnya. Atau kesalahan itu dilakukan di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Intervalnya satu tahun. Kan jadi banyak tuh kesalahannya kalau diakumulasi selama satu tahun. Ya. Kalau tidak satu tahun, satu pekan, dari Jumat ke Jumat, berarti intervalnya satu pekan. Lumayan cukup banyak ditabung kesalahannya. Atau antara sholat lima waktu dari sholat fardu ke fardu berikutnya, dari duhur ke asar mungkin melakukan kesalahan. Nah, semua kesalahan yang dilakukan di antara interval waktu tersebut, ya, maka akan dihapus manakala ia melakukan kebaikan-kebaikan, ya, al-hasanat. Ketika ia menunaikan al-hasanat, maka dosa-dosa yang ataupun perbuatan-perbuatan salah sebelumnya, yang terjadi sebelumnya, itu bisa dihapus. Idzas tunibatil kabair, ya, apabila ia meninggalkan perbuatan kabair, perbuatan dosa-dosa besar, ya, maka dosa-dosa kecilnya akan terhapus. Terhapus dengan dia menunaikan sholat fardu, terhapus dengan dia menunaikan sholat Jumat, ya, Jumat dari Jumat ke Jumat berikutnya, terhapus dari dia menunaikan saum Ramadan, dari Ramadan se Ramadan ini ke Ramadan berikutnya. Kemudian di dalam hadis ada kata-kata tamhuha. Apa makna tamhuha? Ai tuziluha wa tukaffiruha. Yang dimaksud tamhuha yaitu tuziluha, akan hilang. Ya. Atau tukaffiruha, akan hapus. Ya. Dosanya itu hilang, dosanya itu terhapus. Manakala seseorang, ya, mengiringi perbuatan jelek dengan perbuatan kebaikan. Dia melakukan kejelekan, kemudian dia bertobat, dia iringi setelah itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka perbuatan yang jelek itu sudah terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik. Hadza min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, ini adalah merupakan keutamaan, fadilah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min jumlatil umuri allati yukaffirullahu biha dzunub, dan ini merupakan, ya, termasuk dari jumlatil umur, ya, perkara-perkara allati yukaffirullahu biha, yang dengan perkara-perkara tersebut, kejelekan-kejelekan tersebut, Allah dengan perkara-perkara yang baik-baik tersebut, al-hasanat, Allah menghapus ad-dzunub, menghapus dosa-dosa pada hamba-hambanya. Wa kadzalika man hafadha 'alal faraid. Demikian juga ketika seseorang menjaga salat-salat fardunya, fa innallaha, ya, hal-hal yang fardu orang tersebut menjaganya, Fa inna Allaha yukaffiru anhu adz-dzunubu shagha'ir, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Fala taqnat min rahmatillah, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bal badir, bahkan seharusnya ia bersegera ila taubati ilallahi azza wajal, untuk mengerjakan taubat kepada Allah azza wajal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melakukan telah melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Artinya dosa-dosa as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Kalau dosa kabair, bukan dengan cara dihapus dengan kebaikan, tapi dengan cara apa? Bertaubat. Kalau kabair, kalau dia melakukan perbuatan dosa yang paling besar, dia harus bertaubat, taubatan nasuha, dia harus menyesal, dia harus berusaha untuk tidak terjatuh kepada kabair itu lagi. Nah, kalau dia bertaubat, Allah akan mengampuni. Bahkan kalaupun melakukan kesyirikan sekalipun, dia bertaubat, dia perbaiki, dia perangi kesyirikan itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha penerima taubat. Nah, ini kalau tergolong misalnya bukan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil yang dia lakukan, mungkin ada kesalahan apa, salatnya kurang sempurna dan seterusnya, maka dihapuskan, dihapuskan dengan seseorang melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah bersih dari segala dosa. Maka orang yang sakit, maka kalau dia sabar, dia menerima sakitnya, dia ikhlas menerima, dia ridha dengan sakitnya, dia berhusnudzon kepada Allah, maka kesabaran dia menahan penyakit tersebut itu menghapus sekian banyak amalan-amalan kejelekannya, sehingga ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan sudah bersih. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika dia sakit, dia melakukan al-hasanat. Apa al-hasanat, bentuk al-hasanatnya ketika dia sakit? Sabar. Apa al-hasanatnya? Husnudon kepada Allah. Apa al-hasanatnya? Tawakal kepada Allah. Apa al-hasanatnya? Dia ridha dengan penyakit yang Allah timpakan kepada dirinya. Dia ikhlas, dia menerima. Nah, itu al-hasanatnya. Al-hasanat dalam bentuk ini menghapus, menghapus dosa-dosa shagha'ir, dosa-dosa kecilnya yang selama ini dilakukannya, baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, disinilah seseorang, ketika ia dalam keadaan bagaimanapun, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak seperti inilah akhlak terhadap dirinya sendiri. Ini artinya dia bermuamalah terhadap dirinya sendiri, sabar, tawakal. Itu kan bermuamalah kepada dirinya sendiri, muamalah untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian jamnya agak terlambat ya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ringkas saja. Bainaka wa bainan nas, antara dirimu dan antara orang lain. Artinya interaksi dengan orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang lain bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ai ta'amal. Artinya ta'amal. Berinteraksilah engkau. Ma'ahum, bersama mereka, bersama orang lain. Bil mu'amalati thayyibah, dengan muamalah, dengan cara berinteraksi yang thayyibah, yang baik. Wa bil khuluqil hasanin, dan dengan menunjukkan akhlak yang baik. Wa bil kalami thayyib, dan dengan cara berbicara yang baik, yang santun. Ini cara berinteraksi dengan orang lain. Jadi muamalah dengan orang lain meliputi dengan khuluqil hasan, akhlak yang baik, dan dengan al-kalam at-tayyib, dengan perkataan yang baik. Artinya apa? Dengan perilaku dan ucapan. Bergaulah dengan orang lain melalui dua perkara, sikap dan tutur kata. Sikap atau perilaku dan tutur kata. Sikapnya baik, tapi tutur katanya menyakitkan. Itu juga tidak bagus. Tutur katanya baik, pendiam, tapi begitu ketemu cemberut. Itu tidak baik juga. Jadi baik dalam sikap maupun tutur kata harus menunjukkan kepada sesuatu yang baik. Inilah akhlak. Akhlak, akhlak itu menyangkut bagaimana kita berbicara. Kalau sekarang ditambah bagaimana kita menulis, kan gitu, medsos. Karena menulis itu adalah narasi yang merupakan wujud dari keadaan perkataan atau hati seseorang melalui narasi, bentuknya bentuk tulisan, susunan kata demi kata. Jadi sekarang menulis pun harus dengan cara yang baik, karena menunjukkan kesantunan seseorang ketika menulis. Ya, gitu. Fa inna dzalika mimma yazra'ul mawaddata fil qulub. Karena sungguhnya yang demikian itu akan menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Al mawaddah. Rasa cinta. Ya, fil qulub, di dalam hati. Wa yu'allifu bainan nas, dan akan melembutkan hubungan antar manusia. Wal khuluqul hasan, dan akan membentuk perilaku akhlak yang baik. Khuluqul hasan adalah sifatun hamidatun, sifat yang baik. Takunu fil insan, yang seseorang harus melakukannya. Yamnahu Allahu liman yasha'u min ibadih. Allah mengaruniai akhlak yang baik, sifat hamidah ini, kepada seseorang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal insanu yatakhallaqu bil akhlaqil hasanah. Seseorang itu hendaknya harus berperilaku dengan akhlak yang baik. Wallahu jalla wa ala qala fi bayyin fi nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah azza wa jall telah berfirman, menyatakan tentang akhlak keadaan nabinya, menyebutkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Ini untuk menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidallahu lahu bil khuluqil azim. Inilah bentuk kesaksian Allah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Walihada, karena inilah tahawwalal a'da'uhu ila asdiqa'a. Musuh-musuhnya pun segan. Musuh-musuhnya pun segan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasaru, dan mereka menjadikan min khawasi ashabi, dari temannya yang paling khusus. Bisababi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sudah terbukti. Ini sudah bukan coba-coba lagi. Ini sudah terbukti. Bagaimana orang-orang kafir sekalipun mengakui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu amin, terpercaya. Percaya orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka mengakui semua. Dan dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh itu tidak berkutik. Mau apa yang disalahkan? Memang benar kok. Memang benar dia seperti itu. Jadi tidak ada celah untuk menyalahkan. Kenapa? Karena akhlaknya memang baik. Nah, ini penting kita di dalam dakwah, menunjukkan akhlak yang baik. Meskipun kita tidak banyak berbicara kepada tetangga kita, tapi dengan akhlak yang baik itu tetangga sudah segan duluan. Benar itu. Nanti sekali kita bicara langsung diikuti. Selama ini kita tidak pernah bicara, tapi kita menunjukkan akhlak yang baik, orang-orang di sekitar, tetangga-tetangga segan. Nah, memang akhlaknya baik kok. Tapi tidak pernah bicara macam-macam. Nah, sekali ada masalah di kampung, dia bicara, jadi rujukan. Kenapa? Percaya orang itu. Nah, di antara akhlak yang baik, antara perbuatan dengan apa yang dinyatakan, atau perbuatannya selalu bersesuaian dengan apa yang dinyatakan di dalam Islam. Dia tidak pernah banyak berbicara dengan tetangga, tapi dia banyak beramal. Tetangga sakit, dia tengok. Ada kelebihan rezeki, tetangganya dibagi. Itu saja. Menunjukkan akhlak yang baik. Nah, sehingga dengan demikian, seseorang hadir di tengah-tengah masyarakatnya itu menjadi rujukan. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan akhlak yang baik di tengah masyarakatnya, yang saat itu masyarakatnya sebagian masih menyembah berhala, atau bahkan sebagian besar menyembah berhala. Tapi dengan akhlak yang baik, dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibantah. Karena selama ini orang ini terpercaya, bohong saja tidak pernah. Nah, itu pentingnya akhlak yang baik di dalam kaitannya dengan dakwah. Dengan dakwah. Nuduh macam-macam, pakaiannya cingkrang. Enggak apa-apa itu. Orang pakai pakaian cingkrang tuh baik-baik kok. Nah, kan orang mengatakan begitu karena apa? Karena akhlak. Karena akhlak yang baik. Dituduh cadarnya begini-begini, akhlaknya baik. Dibela tanpa sepengetahuan kita. Mereka melakukan pembelaan tanpa sepengetahuan kita. itu karena akhlak yang baik. Sehingga dimanapun kita berada, akhlak yang mulia itulah yang harus kita tunjukkan, yang harus kita tunjukkan. Sehingga apa? Sehingga dengan akhlak yang baik, dengan amalan yang kita niatkan karena Allah, ya, nanti yang akan, ya, melakukan pembelaan terhadap dakwah ini bahkan orang fajir sekalipun, orang yang berbuat dosa sekalipun, mungkin preman-preman itu yang bela, bisa jadi, bisa jadi. Oh, itu yang ibu-ibunya pakai cadar itu, jangan macam-macam kau. Itu tetangga saya itu. Wah, bahasanya tetangga saya, tapi intinya pembelaan. Bukan berarti kita beramal supaya ingin dibela preman, bukan. Tetapi itu adalah buah dari amal soleh, buah dari keikhlasan, buah dari keikhlasan, buah dari keikhlasan beramal soleh. Allah tunjukkan kebaikan itu. Nah, ini pentingnya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia, bergaulah dengan orang lain dengan menunjukkan akhlak yang baik. Dengan menunjukkan akhlak yang baik. Banyak akhlak yang baik yang dituntunkan di dalam syariat. Di antaranya afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Salam. Ya. Itu sunnah. Ya. Menghidupkan sunnah. Ya. Apalagi dalam aspek sosial. Ya. Berbagi. Ya. Berbagi rezeki. Ya, sayur. Ya. Semangkok diberikan ke tetangga sebelah. Meskipun mungkin menurut tetangga semangkok aja dikirim ke sini, tapi itulah wujud, bukan semangkoknya, tapi wujud perhatian kita. Ya. Bahwasannya, ya, di dalam sayur itu ada pesan-pesan dari kita. Bahwasannya kita peduli, bahwasannya kita perhatian terhadap tetangga. Apalagi kalau tetangga kita ini tergolong tidak mampu, wah itu lebih berhak lagi untuk mendapatkan, ya, akhlak kebaikan dari kita. Dan seterusnya, ya, bermuamalah yang baik, ya, menunjukkan akhlak yang terpuji, ya. Kalau dia mendendam, kita malah memaafkan, ya. Kalau dia membenci, ya, kita malah menyayangi, ya. Sulit kan membenci orang, menyayangi orang yang membenci kita? Sulit gak? Sulit, tapi akhlak yang baik mengajarkan seperti itu. Ya. Gitu. Kamu dibenci loh sama si dia. Ya enggak apa-apa. Benci itu kan benar-benar cinta. Santai saja. Gitu. Ya. Jadi kita tidak risau. Ya. Tidak risau dengan sikap-sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh orang lain terhadap kita. Mungkin kita menanggapinya dengan akhlak yang baik. Ketemu orang yang membenci kita, kita salami, kita ulurkan tangan, bersalaman, kita tanya baik-baik, meskipun dia buang muka, ya, karena mungkin dia banyak mukanya. Kita santai saja, karena kita ingin menunjukkan akhlak yang baik di dalam bergaul dengan sesama manusia. Nah, ini sikap baik. Sikap baik itu kita pun sabar menghadapi orang yang seperti itu, ya, sabar, ya. Dan tidak membalas dengan yang serupa. Kalau membalas dengan yang serupa, berarti kita serupa dengan dia, ya. Dan itu sama jeleknya. Na'udzubillah, kita tidak ingin seperti itu. Justru kita harus lebih baik dari dia. Apa bentuk lebih baiknya, wujud lebih baiknya? Ya, kita menyikapinya, menegurnya, memberi salamnya, bersalamannya, bertanya, dan seterusnya. Itu menunjukkan sikap akhlak kita yang baik, ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, satu ketika Allah, ya, tunjukkan bahwasanya sikap dia itu salah dan dia akan segan dengan kita. Karena selama ini dia membenci kita, membenci yang tidak ada alasan yang tepat. Itu. Nah, inilah wujud dari akhlak yang baik sehingga buahnya pun akan baik. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai panen kebaikan pula. Ya, tapi dia menanam kejelekan, ya kejelekan yang akan dia dapatkan. Nah, maka menunjukkan akhlak yang baik adalah merupakan ya, sesuatu yang sangat penting sekali pada masa-masa fitnah sekarang ini. Pada masa-masa fitnah sekarang ini. Bukan berarti kita ria ingin dilihat orang, bukan. Karena memang demikianlah tuntunannya. Kita harus berbuat baik, kita harus berakhlak baik. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita disebabkan kita ya, menjaga agama Allah ini. Menjaga agama Allah dengan apa? Dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.